Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan Allah umur panjang, kesehatan. Kemarin kita sudah membaca buku tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jamaah yang belum sempat terjawab dalam beberapa pertemuan yang lalu. Pertanyaan pertama tentang kap terhadap wabah penyakit bil khusus yang sedang terjadi, corona sekarang. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tum bihi ta'un, kalau kamu mendengar ada bihi-bihi di situ, maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit. Bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alih. Jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya. Kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina. Maka kita jangan ke sana. Jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita sudah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari. Untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Firra minal majzum, firra, larilah engkau." Minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Loh, kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu kita, saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, "Inna qad bayanaka farji'." Kami sudah membaiat engkau, sudah berbaiat, farji, mestinya berbaiat, itu salaman. Tapi kata Nabi, karena dia kena penyakit menular, inna qad bayanaka, sudah, farji, pulanglah, tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wa bil Andalus. Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma'ahida qahtun wala waba'un mithlu. Belum pernah terjadi masa paceklik kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Di Qurtuba, di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun am tahun al-ju'il akbar. Tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi, jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, dulu pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Atiullah ta'ala kepada Allah wa atiur rasul ta'ala kepada Rasulullah SAW wa ulil amri. Ulil amri ulama. Majelis ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah salat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mal tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mal. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia, dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibair Ulama'il Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita fahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Itali, setelah itu Iran, kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu, Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang baik agar selalu tidak merasa bangga karena sudah haji, tidak pamer dan tidak merasa baik, dan menjadi wanita salihah itu seperti apa? Wahai bapak-bapak orang tua yang anaknya sudah ngaji, sudah diajarkan di rohisnya, di sekolahnya, di kampusnya tentang tawadu, rendah hati, tiba-tiba setelah dia pulang ke rumah dia mendapati orang tuanya masih angkuh dan sombong walaupun sudah haji. Maka kita perlu merenungkan apa makna dari ibadah. Semua ibadah dalam Islam itu ada tujuannya. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari keji dan munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takut. Haji, tujuan haji, faman farada fihi nal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha, menjauhi seksual, wala fusuqa, jangan lagi nakal secara yang non-seksual, korupsi, termasuk dosa batin, angkuh, sombong, takbur, hasad, wala jidal, lidahnya tidak kasar, La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Mestinya orang yang pulang haji itu justru lebih rendah hati. Karena inti dari haji, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah dia sudah melihat. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Tidak ada ulama, tidak ada rakyat jelata, tidak ada penguasa, semua pakaiannya sama. Oleh sebab itu, di antara pesan hikmah di balik ibadah haji adalah tidak angkuh dan tidak sombong. Cukup share video ini ke orang tua, sahabat, kawan yang sudah haji tapi justru makin sombong. Dua, menjadi wanita salihah. Yang pertama, al-imanul qawi, imannya mesti kuat. Yang kedua, al-iman al-aqidatul matinah, imannya kuat. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, al-akhlaqul karimah, berakhlakul karimah. Ada orang sopan, baik, lembut, tapi akidahnya menyimpang. Tidak betul. Ada orang rajin ibadah, rajin sedekah, tapi lidahnya kasar. Berarti akhlaknya. Orang baru dikatakan baik kalau cukup tiga. Al-aqidatul matinah, akidahnya, tauhidnya benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu, al-ibadatus sahihah, sahihul ibadah, ibadahnya benar menurut tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-akhlaqul karimah, berakhlakul karimah. Berdosakah seorang ibu jika saat anak membangun rumah tapi uangnya dikorupsi oleh ibunya? Datang seorang melaporkan ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayah saya mengambil harta saya. Kata Nabi, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapak. Anta wa maluka li abik, engkau dan bapakmu, engkau dan dirimu milik bapak. Nabi sedang mengajarkan bakti seorang anak kepada orang tua. Tapi pun meskipun begitu, tentu ada batas kewajaran. Kira-kira yang wajar itu berapa? Kalau sampai di atas lebih dari kewajaran, tapi jangan gara-gara itu sampai seperti yang kita lihat di pengadilan. Seorang anak menuntut ibu hanya karena sebatang kayu yang dipotong. Oleh sebab itu tidak benar. Jadi dalam hal ini, mesti dilihat batas kewajaran. Ibu mengambil uang untuk keperluan dia sehari-hari, kira-kira batas yang normal, yang wajar itu berapa untuk kebutuhan seorang ibu? Makannya, pakaiannya, dia ambil, baik. Tapi lebih daripada itu, maka mesti diberitahu. Bukan anak yang beritahu, tapi ada orang lain yang ucapannya didengar oleh si ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya susah sekali dapat jodoh? Jodoh itu bagian dari rezeki. Oleh sebab itu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kamu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi lewat di depan Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sedang sedih. Kata Nabi, la tuksir hammak, la tuksir hammak, jangan terlalu risau dengan hidup wahai Abdullah bin Mas'ud. Ma yuqaddar yakun, yang sudah ditetapkan Allah untukmu pasti terjadi. Wa ma turzaqu ya'tik, apa yang sudah ditetapkan Allah menjadi rezekimu pasti datang. Rezekimu lebih tahu di mana engkau berada daripada engkau mengetahui di mana letak rezeki. Oleh sebab itu, di situlah letak keyakinan, di situlah letak iman. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma'anna qalbi, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang lain. Fatuma'anna qalbi, hatiku menjadi tenang. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Idza sa'alta fas'alillah, jangan pernah bergantung kepada manusia. Kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta, minta fas'alillah. Wa idza sta'anta, minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggugat cerai suami dengan alasan suami kikir, bakhil, pelit terhadap istri dan anak-anak? Seorang suami laki-laki punya 5 kewajiban. Tempat tinggal, uang. Pendidikan, uang. Oleh sebab itu, ketika mau menikah, Pak Kua memerintahkan suami membaca wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf, standar di kota itu kira-kira untuk 4 ini berapa? Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Berapa standarnya? Tidak sama antara di Jawa dengan Sumatera. Kalau standarnya 3 juta, dia beri 3. Kalau standarnya 5, dia beri 5. Kalau dia tidak beri, maka tidak otomatis langsung istri menggugat cerai. Tidak seperti itu. Maka istri punya 6 wali. Istri perempuan ada 6 wali. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, kakak ayahnya, adik laki-laki ayahnya. 6 wali ini yang akan bicara kepada suami. Suaminya dipanggil, "Hei, menantu, kamu punya 5 kewajiban." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hamba Allah ingin menanyakan bagaimana hukumnya mentalak 3 langsung. Talak 3 bisa jatuh menjadi 3 dalam 2 cara. Pertama, diucapkan satu majelis. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jatuh talak. Atau langsung sekali, aku jatuhkan kepada engkau talak 3. Jatuh talak 3. Atau disebutkan talak lebih dari 3. Aku jatuhkan kepada engkau talak sebanyak bintang di langit. Jatuh talak 3. Laki-laki yang sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak bisa rujuk lagi sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak hanya sekedar akad, tapi mesti berhubungan kelamin. Hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu, sampai berhubungan kelamin. Itu makanya laki-laki sebelum menikah dia mesti mengerti apa itu talak, apa itu talak 3, apa itu perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga keluarga di tengah era globalisasi? Langkah hijab antara laki-laki dan perempuan. Tetaplah kalau tidak ada urusan, perempuan menutup dirinya. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tertutup. Dalam sholat pun begitu. Kalau mengangkat tangan terbuka, bahu tertutup, maka lebih baik yang tertutup. Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Kira-kira kalau tidak ada urusan, ada undangan, menutup aurat, pakaiannya longgar, pergi dengan mahram. Kalau dia terpaksa juga mau mencari nafkah, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Ada 1000 alasan untuk tidak berduaan dengan laki yang tidak mahram. Dia ajak nanti tidak gaul segala macam, cari alasan lain. Sibuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Syaitan akan senantiasa la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Oleh sebab itu, kita juga mesti waspada, selalu antisipasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi wanita di zaman yang hidup di lingkungan kurang faham tentang Islam, di lingkungan beda ras dan golongan? Pertama, jangan pernah menyalahkan takdir mengapa hidup di zaman ini. Ada ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqamah beribadah pada masa banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, tetap istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Kayaknya kalau di lingkungan itu ada pengajian, pengajian di musola, pengajian di komplek, pengajian di RW, pengajian ibu-ibu, ikut. Kalau kira-kira isinya ghibah, jauh. Kalau kira-kira isinya hanya pamer harta, hindari. Grup-grup WhatsApp, grup-grup yang mengajak kita kepada takut kepada Allah. Kalau hanya sekedar pamer harta, sia-sia, permisi untuk keluar. Kantor, gitu juga. Ada komunitas ngaji, komunitas sedekah, komunitas hijrah, ikuti. Yang kira-kira, kalau punya sahabat, dia mengingatkan tentang puasa sunat, Senin Kamis, dia mengingatkan kita tentang banyak zikir dan salawat. Dia bertanya pada kita, ini malam Jumat, hari Jumat, sudah baca surat Al-Kahfi apa belum? Sudah baca Yasin atau belum? JSMS, sudah tahajud atau belum? Pegang. Itu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berjalan sendiri di tengah lautan yang ombaknya keras, karangnya tajam. Maka mesti ditolong orang lain. Nabi Musa alaihissalam ditolong, waj'alni waziran min ahli. Berilah aku seorang penolong, Harun akhi, saudaraku Harun alaihissalam. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih belum merestui anaknya untuk menikah? Karena alasan orang tua masih punya banyak hutang. Sedangkan kita sudah tidak bisa menunggu. Anak melapor ke orang tua dia mau menikah, kata orang tuanya, saya masih banyak hutang. Dia lupa bahwa menikahkan anaknya juga hutang. Dia masih terjerat hutang. Hutang itu ada jatuh temponya. Anakmu juga sudah jatuh tempo, dia mesti dibayarkan juga hutang menikahkan dia. Ayu allamahul kitaba idza 'ala aqala. Kewajiban seorang ayah, orang tua mengajarkan anaknya kitab, pendidikan kalau sudah akil balik. Wa ayu zawwijahu idza balagha. Menikahkannya kalau sudah sampai masanya. Jadi menikahkan anak juga hutang, wahai ayah, wahai ibu, perhatikan itu. Jangan ditunda yang ini. Yang membuat orang menunda pernikahan anaknya adalah sebab pesta yang terlalu mahal, high class. Padahal menikah itu sangat murah. Cukup rukun syarat, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri. Walaupun memotong seekor kambing. Seekor kambing itu di Arab artinya yang datang itu 10 orang. Karena satu kambing itu yang makan 10 orang. Artinya kenduri supaya jangan sampai jadi fitnah. Cukup. Bukan yang wah lalu setelah itu dililit hutang. Karena ikut tradisi. Oleh sebab itu solusinya kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Wallahu'alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon. Bagaimana sebaiknya sikap anak ketika melihat ibunya disakiti suaminya? Si anak punya ayah tiri. Dia melihat ayah tirinya menyakiti ibunya. Bagaimana sikap dia? Maka si anak melapor kepada wali ibu. Ibumu punya 6 orang, nak. Ibumu punya 6 backing, yang membacking ibu. Pertama, ayahnya, kakekmu. Yang kedua, kakek ibu. Yang ketiga, adik ibu. Yang keempat, kakak ibumu, laki-laki. Yang kelima, adik kakekmu, laki-laki. Yang keenam, kakak kakekmu. 6 orang ini kau lapor ke wali-walinya. Nanti wali ini yang akan memanggil ayah tirimu. Jadi bukan kau yang menghajar ayah tirimu. 6 orang ini yang akan memanggil ayah tirimu supaya mereka akan memberikan pelajaran kepada dia. Begitu aturannya, prosedurnya dalam ajaran Islam. Jadi wali itu dicari bukan hanya pada saat akad nikah saja. Wali bertanggung jawab sampai mati. Auratnya, makannya, pakaiannya, ibadahnya, kehidupan sosialnya. Jadi tidak bisa perempuan berkata, kamu jangan intervensi hidup saya. Berarti dia tidak mengerti ajaran Islam. Wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz, sahkah, salahkah sholat ke masjid padahal di rumah dekat musalla. Kalau masjid itu ada sholatnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia namanya masjid. Tempat kita namanya musalla. Di Jawa namanya langgar, di Sumatera Barat namanya surau. Kalau ada 6 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumat, namanya masjid jami'. Yang besar ini masjid jami', yang kecil masjid saja, tidak ada sholat jumatnya. Lalu kemudian rumahmu dekat, di mana engkau sholat? Sama saja, sholat di sini 25 derajat, sholat di sini 25 derajat. Tapi gara-gara engkau pergi ke masjid jami' yang besar, maka di musala ini kosong, enggak ada orang sholat. Istahwadha alaihimu syayatin, istahwadhats alaihimu syayatin. Kalau sampai di masjid yang sudah dilaksanakan, di musala, di surau, ini yang biasanya sholat lima waktu, tiba-tiba ada satu kali absen, satu kampung diganggu syaitan. Kenapa kamu ke masjid yang besar? Oh, karena di masjid yang besar ada pengajiannya setelah zuhur. Di musala ini hanya sholat saja, jamaahnya 50 orang, tapi tetap ada jamaah, enggak apa-apa ke masjid yang besar. Tapi kalau gara-gara ke masjid yang besar, masjid yang kecil, musala, surau, ini tidak ada orang sholat berjamaah, istahwadhat alaihimu syayatin. Perhatikan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara meningkatkan kualitas diri yang baik di mata Allah? Pertama, muhasabah diri, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Introspeksi diri kamu sebelum kamu dihisab, dihitung Allah SWT. Jadi sebetulnya beberapa hari isu virus, coronavirus ini adalah untuk kita introspeksi diri di rumah, merenung sebetulnya yang kita cari selama ini apa. Kita ini sebetulnya sedang di mana. Begitu cepatnya orang panik, ketakutan, begitu hebatnya masa zaman ini, orang mati mendadak, semakin meningkat. Nanti dari perenungan itu akan bangkit semangat untuk beribadah. Kalau sudah beribadah, istiqomah. Ibadah hati, sabar, ridha, qanaah, tawakal. Ibadah lisan, kata-kata baik, nasihat, zikir. Ibadah anggota tubuh, mata, meneteskan air mata karena takut, melihat Al-Quran, melihat orang soleh. Telinga mendengarkan tausiah, tangan tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wama khalaqtul jinna, tidak kuciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali beribadah. Ibadah hati, ibadah anggota tubuh, ibadah lisan, ibadah harta, zakat, waqaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Tapi semua ini ibadah ini hampa, tidak ada maknanya kalau tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada seorang ustaz mengatakan bahwa hukum rokok itu mubah. Dasar kaidahnya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh. Hatta yadullu dalil 'ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, sehingga hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Apakah kaidah di atas bisa dijadikan dalil bahwa rokok itu mubah? Setahu saya yang mengatakan hukumnya hanya dua saja. Mufti Syekh Dr. Nasr Farid Wasil, Mufti Mesir, mengatakan haram karena mudaratnya. Mufti Syekh Ali Jum'ah Mesir juga setelah Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan haram. Sedangkan yang mengatakan makruh, Majelis Ulama Indonesia mengatakan hukumnya makruh. Hanya dua saja, makruh dengan haram. Tak ada yang mengatakan mubah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menasihati ibu yang belum memakai jilbab? Anaknya sudah ngaji, anaknya sudah hijrah, ibunya belum berhijab. Dulu yang dikhawatirkan kenakalan remaja, remaja tidak berhijab. Dunia sudah terbalik, anaknya berhijab, ibunya belum berhijab. Wahai ibu-ibu, mestinya ibu yang memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya. Karena ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu yang pertama tidak mendidik anak. Saya sudah serahkan dia ke pesantren. Bukan itu pendidikan. Pendidikan dari ibunya. Dari cara memakai pakaiannya. Ibu yang membuka rambutnya, maka dia sudah mendidik pendidikan yang tidak baik kepada anak cucunya. Yang kedua, ya ayuhan nabi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina, hendaklah mereka memanjangkan, alaihinna min jalabi bihinna, panjangkanlah kudung, kerudung, kainnya dan menutup kepala dari ujung kepala atas sampai ke ujung kaki, tutup. Yang kelihatan, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahyid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza, kedua wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Sudah dijelaskan hukumnya, maka kalau dia tidak juga berhijab, kita tinggal mendoakan saja kepada Allah, Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berhijab diberikan Allah terbuka pintu hatinya. Musibah corona yang menimpa ini mengingatkan betapa umur manusia, sudah berapa orang dunia ini mati tiba-tiba. Apa yang akan dibawa menghadap Allah? Mana itu yang cantik, yang mempertontonkan rambutnya, auratnya, semua mati menghadap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang istri sudah meminta izin kepada suami untuk pergi ke kajian, tapi suaminya selalu melarang dengan alasan yang tidak masuk di akal, dan suaminya pun selama ini tidak melaksanakan sholat padahal sering diingatkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Mestinya yang mengajak sholat istri suami. Mestinya yang mendidik istri suami. Mestinya yang ngajak ke masjid untuk pengajian suami. Sekarang terbalik. Suaminya tidak sholat, suaminya tidak pengajian, suaminya tidak ke masjid. Oleh sebab itu, maka satu dari kewajibannya hilang. Suami mesti memberi makan, suami mesti memberi pakaian, suami wajib memberikan tempat tinggal, suami wajib memberikan pendidikan. Tidak sanggup mendidik, bawa ke masjid. Tidak sanggup pergi ke masjid, suruh ke masjid. Sekarang dia pula yang menghalang ke masjid. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Kalau taat kepada makhluk ini menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tak salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tidak ada uzur, maka kafirlah dia secara nyata. Oleh sebab itu, suami ini mesti dinasihati oleh wali ibu. Istri punya 6 orang wali. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayah. 6 orang ini memanggil suami ibu yang tak sholat, yang tak ke masjid, yang tak mengizinkan pengajian ini. Supaya disadarkan dia. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Tuan Guru selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Mohon izin bertanya, apa hukumnya orang tua yang memalsukan akte kelahiran anaknya dan kakak keluarga? Di sana ditulis bahwa anaknya adalah anak kandungnya. Yang pertama, dia sudah merusak nasab. Yang punya anak angkat, anak adopsi, nanti sampai usianya sampaikan kepada dia bahwa engkau bukan anakku, supaya nasabnya tak rusak. Udu'uhum li'abaihim, buatlah nasab anak-anak itu mengikut ayah kandungnya. Jangan pakai nasab anak angkat. Nabi Muhammad SAW saja pun ditegur Allah. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, turun ayat. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah. Dia Rasul utusan Allah wa khataman nabiyyin. Dia penutup para nabi. Nabi SAW pun diingatkan. apalagi kita. Kenapa kita lancang berani menisbatkan anak angkat kepada kita? Yang kedua, menipu. Kalau dia PNS berarti ada tunjangan anak, padahal itu bukan anak dia. Haram dimakan. Sudah berapa lama itu dimakan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Rajulun ash'ath aghbar, ada orang yang rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah gara-gara mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Dan yang paling mengerikan, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghashana fa laysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan umat kami. Bukan golongan kami, kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya penghafal Quran yang masih gemar maksiat? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku, kata Imam Syafi'i, melapor kepada guruku Imam Waqi', karena hafalanku kacau. Fa arsyadani ila talqil ma'asi. Guruku menasihatkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Karena ilmu nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'as. Cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya' wal munkar. Siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, alam yazdad illa bu'dan. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para penghafal Quran, di dalam kepalamu Quran, dalam hatimu Quran, maka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang melarang, melanggar isi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam majlis taklim satu di antaranya saling menjelekkan, berprasangka, apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jamaah majlis ta'lim, ijtanibu kathiran minadzan, jauhilah prasangka. Inna ba'dadzanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Tujuan dari mengaji supaya menanamkan rasa takut dalam hati. Tujuan ngaji supaya membersihkan lidah. Tujuan ngaji membersihkan akal. Kalau semakin ngaji akalnya makin kotor, lidahnya makin kotor, hatinya makin kotor, enggak usah ngaji. Karena kalau pezina dia tahu dia salah. Kalau peminum khamar dia tahu dia salah. Kalau pemakai sabu dia tahu dia salah. Tapi orang yang ngaji tetap buat salah, khawatir dia merasa salah tapi dilegitimasi oleh ngajinya. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Apa malam Lailatul Qadar hanya untuk orang yang iktikaf saja? Bagaimana dengan orang yang malam Lailatul Qadar tidur? Apakah dia dapat Lailatul Qadar? Coba tengok hadisnya. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Seandainya tidak dicari, pasti Nabi mengatakan tidurlah. Tapi mengatakan Nabi cari. Kalau di 10 hari terakhir Nabi ayqadha ahlahu, dibangunkannya Aisyah. Aisyah bangun. Wa shadda mi'zarahu, ikat pinggangnya dikuatkan. Makna menguatkan ikat pinggang menurut sebagian ulama hadis, dia tidak berhubungan lagi. Karena malam 10 terakhir itu sibuk dengan ibadah. Jadi tidurnya hanya sedikit saja. I'tikaf itu tidak tidur, tidurnya sedikit saja. Baca Quran, berzikir, salat sunat, muhasabah. Jangan sampai malam-malam Ramadan itu kosong, hampa, tidak ada kegiatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa. Bagaimana cara solusi untuk tidak malas mengerjakan skripsi? Mohon berikan motivasi kepada saya. Mahasiswa masih dapat kiriman dari orang tua. Ada nilainya bagus, enggak bagus, kiriman tetap lancar. Skripsinya siap, enggak siap, tetap lancar. Coba telepon orang tuanya, suruh kalau tidak selesai skripsi bulan ini, jangan lagi ada kirim belanja. Insya Allah selesai itu dalam bulan. Pak, saya sedang nulis skripsi, kata Ustaz Somad, kalau tidak dikirim, kalau tidak selesai ini skripsi bulan ini, jangan kirim lagi. Manusia ini manja. Kalau sudah manja, terlena. Kalau sudah terlena, lupa. Sudah lupa, lalai, habis, terjerumus. Na'udzubillah. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah. Amin. Bagaimana menghadapi anak remaja zaman sekarang yang fokus hanya main HP? Orang tua dikesampingkan. Saya single parent. Tidak bisa melarang karena itu HP dari uang dia sendiri. Berarti ibu dengan anaknya sudah seperti orang barat. Orang barat itu di pintu anaknya tulis, kalau mau masuk izin dulu. Excuse me. Nanti pacarnya datang jemput, kalau udah umur 18 silakanlah pergi sampai pagi. Bebas. Itu bukan ajaran Islam. Anta wa maluka li abi. Jangankan engkau, jangankan HP-mu itu, dirimu pun punya. Punya bapakmu, punya ibu. HP-nya itu anak, HP-nya itu pun punya ibu. Harta anak ibu itu punya ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu sudah meninggal. Walinya, keluarga dari bapaknya itu bertanggung jawab. Kalau cakap omongan ibu tidak dia dengar, maka dari pihak ayahnya memberikan nasihat pada dia. Jangan, karena dia sudah mandiri, kerja, bisa beli HP sendiri, lalu kita merasa tidak bisa. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, tolong berikan kiat menjadi suami istri yang soleh. Suami yang soleh itu dua sifat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Pertama, din, agamanya baik. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlak. Baik agamanya, baik akhlaknya, suami baik. Perempuan yang salihah itu idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau lihat, hatimu senang. Kemudian idza amartaha ata'atka. Kalau kau perintahkan, dia patuh dan taat. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi, maka dia jaga harta dan anak-anak. Tiga. Kalau itu ada pada diri dia, salihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kredit rumah melalui bank konvensional, masuknya riba atau tidak? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Coba tulis di Google Abdul Somad Morocco spasi kredit. Baca pelan-pelan. A B D U L S O M A D M O R O C C O spasi kredit. Nanti dapat tulisannya lengkap. Kalau uang dengan uang riba, pinjam uang dibayar uang, pinjam sejuta bayar sejuta seratus, riba. Tapi kalau barang, beli panci dicicil dengan uang, tidak riba. Lengkap fatwanya sih, baca baik-baik. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sama akhwat, tapi saya tidak mau pacaran, tapi belum siap menikah. Kalau tidak saya nikahi sekarang, takut nanti dia diambil ikhwan lain. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kamu sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, maka itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil fars, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, kalau kamu belum mampu, fa'alaihi bisawm. Makanya sebelum akad ada namanya khitbah. Khitbah dia diikat dulu. Datang ke walinya, "Pak, saya mau nikah dengan anak bapak, tapi saya sekarang belum mampu. Saya takut nanti dia diambil ikhwan yang lain. Jadi saya akan datang menikahi dia kira-kira 6 bulan lagi." Kalau bapaknya setuju, selama 6 bulan itu berusaha. Boleh jadi di saat ini itulah perempuan yang paling cantik di matamu. Tapi 6 bulan akan datang, boleh jadi ada yang lebih cantik lagi.

Bank syariah ini di Indonesia baru 7%. 93% umat Islam tidak menabung di bank syariah. Oleh sebab itu, alihkan tabungan, pindahkan ke bank syariah. BNI syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri syariah, BRI syariah. Itu salah satu usaha umat Islam supaya ekonominya syar'i. Dan sudah keluar fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Halal, kalau dapat hasil, bagi hasil, hasilnya halal. Yang bekerja di situ juga halal, security-nya halal, driver-nya halal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada seorang sedang sholat, lalu ada orang lain jalan di depannya, bagaimana hukumnya? Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih. Seandainya orang di depan itu tahu bagaimana dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'in khairallahu. Dia tegak nunggu di situ 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Khairallahu, lebih baik min ayyamurra baina yadayh, daripada dia melewati orang sholat. Sebab itu maka dianjurkan sholat itu pakai sutra. Ini tempat sujud kita, letakkan sutra. Kalau zaman dulu tombak pedang, letakkan sutra di depan. Habis itu baru sholat. Allahu Akbar. Antara kita dengan sutra ini tak boleh orang lewat. Jadi sutra ke sana boleh, antara kita dengan sutra. Kalau ada orang mau lewat, untuk menyelamatkan dia, jangan sampai dia berdosa. Kalau dia lewat juga, kata Nabi, faktulhu, bunuh dia, kata Nabi SAW. Saking kan hebatnya larangan untuk tidak melewati orang sholat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat pergerakan jamaah tabligh dari kota ke pedalaman untuk dakwah agama. Di akhir tausiah, mereka mengajak untuk belajar dakwah ke India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa mesti ke India? Kenapa tidak ke Mesir? Saya mengajak ke Mesir. Nanti anak bapak ke Mesir ya. Kenapa? Karena guru saya di Mesir. Nanti hadir ke majelis Syekh Ali Jum'ah, hadir ke majelis Syekh Marwan Syahin, hadir ke majelis Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi. Kenapa? Itu guru-guru. Kemudian nanti ke Maroko ya. Kenapa? Karena guru saya di Maroko. Hadir ke majelis Muhammad Ar-Ruki, hadir ke majelis Syekh Sadatil Ghumariyin. Nanti kamu ke Sudan, guru-guru saya di Sudan. Hadir ke majelis Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, hadir Syekh Haidar. Jadi sahabat-sahabat kita dari jamaah tabligh ini sanad keilmuannya ke Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Sa'ad, Maulana Ilyas. Di mana itu? India. Apakah India itu pusat ilmu? Saya disidang oleh 3 profesor. Salah satu dari profesor yang menyidang desertasi saya itu alumni dari Deoband, Darul Ulum Deoband India. Dia orang Sudan, doktornya di Sudan, tapi ngaji hadisnya di Deoband. Karena orang Deoband itu menjaga sanad. Kemudian di India itu ada lagi yang besar namanya Lucknow. Jadi kalau ulama-ulama yang di ujung namanya Syekh Zamzami di Malaysia, orang dari Banjar, Syekh Zamzami Al-Lucknowi. Lucknow, Lucknow India. Penulis kita Abu Hasan An-Nadawi, Madha Khasral Alam bin Hitatil Muslimi. Nah, jadi mereka ini ulama-ulama besar dari India, ngaji ke India. Ya. Nanti ujungnya yang dari Maroko sanadnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari Sudan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari India ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong, wah itu belajarnya ke India, itu hajinya ke India tuh. Itu fitnah, tak betul. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan hadis dhaif pada kitab Fadhail A'mal yang ditulis oleh Maulana Zakaria. Ittafaqal ulama 'alal 'amal bil haditsidh dhaif. Sepakat ulama, bahkan kata Imam An-Nawawi, ijma'al ulama, ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Yang mengatakan ijma' ini siapa? Imam Nawawi, Imam Mulla Ali Al-Qari, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tiga imam mengatakan ijma' beramal dengan hadis dhaif. Syaratnya kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti harus ada lima. Tidak dalam masalah menetapkan hukum halal haram, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadha'il a'mal. Kitab At-Targhib wa Tarhib punya Imam Al-Munziri banyak hadis dhaif. Ini kitab Fadha'il A'mal ini jangan pakai, karena di dalamnya ada hadis dhaif. Orang yang berkata demikian berarti dia sama dengan mengatakan jangan pakai Sunan Abi Dawud, karena dalam Sunan Abi Dawud ada hadis dhaif. Jangan pakai Sunan Tirmidzi, karena dalam Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif. Jangan pakai Sunan Nasa'i, karena dalam Sunan Nasa'i ada hadis dhaif. Jangan pakai Sunan Ibnu Majah, karena dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis dhaif. Jangan pakai Musnad Ahmad bin Hanbal, karena dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif. Bahkan Imam Bukhari pun ada muat hadis dhaif. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Adabul Mufrad ada hadis dhaif. Yang lebih hebat lagi dari Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, ada hadis dhaif. Yang lebih hebat lagi Imam Malik bin Anas, kitab Muwatta, ternyata di dalam Muwatta itu pun ada hadis dhaif. Itu menunjukkan mereka dalam hal hadis dhaif untuk fadha'il amal ini agak longgar dia. Kata Imam Malik, in kana fil ahkami tashaddadna. Kalau dalam masalah hukum kami syadid, kami ketat. Tapi kalau dalam masalah fadha'il a'mal, dalam masalah sirah, dalam masalah hikayat, kami agak longgar selama tidak palsu. Kalau palsu tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tetap baca kitab fadha'il a'mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sayang pada ulama dan siap bela ulama. Apakah bekal kami untuk menjaga ulama supaya kami kuat dan supaya kami kuat? Pertama, bekalnya sudah ada cinta. Dia mau berjihad, berjuang itu karena ada cinta. Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Melihat orang yang dia cintai tersakiti, dia ikut merasa tersakiti. Itu modal pertama. Tapi tak cukup hanya itu. Yang kedua, mesti ada ilmu. Orang kalau punya cinta, enggak punya ilmu, cintanya buta. Maka dia mesti berilmu. Ngaji. Setelah ngaji, amal. Karena orang kalau sudah banyak ilmu, enggak ngaji, hatinya keras. Makanya lembutkan hati dengan banyak beramal, berzikir, bersedekah. Tapi kalau sudah berzikir, bersedekah, muncul sombong. Untuk menghilangkan sombong itu, maka berjamaah. Berjamaah. Jalan, tengok fakir miskin, tengok orang susah. Setelah itu istiqamah. Lakukan yang lima ini, insyaAllah kita bisa membela para ulama kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya dilaporkan ke polisi? Saya pribadi tidak takut. Tapi saya merasa cemas terhadap tindakan jamaah. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan ucapan yang kontroversial, karena itu akan berefek kepada jamaah, terutama di dunia maya. Kalau ada sesuatu, saya klarifikasi supaya jamaah bisa men-share. Jamaah hanya sekali share, klarifikasi, sudah. Jangan terlalu panjang menghabiskan waktu. Apakah Ustaz lapor balik? Saya hanya pernah melaporkan orang satu kali. Setelah itu saya tidak lapor lagi. Karena orang yang dilaporkan, beberapa yang ditangkap itu tidak segarang kelihatannya. Kalau sudah ditangkap, menangis, materi 6.000. Yang pernah saya lapor balik, saya datang ke kejaksaan dua kali, dia tak datang. Karena mencret. Setelah itu saya tak mau lagi. Buang-buang waktu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa mempercepat rezeki untuk modal usaha? karena saya tidak ingin melibatkan diri dengan riba. Datang seorang melapor ke Nabi, dia dididik hutang. Ya Allah, bagaimana ini supaya saya dapat modal usaha? Kata Nabi, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Banyak-banyak doa itu, banyak-banyak sholat duha, banyak-banyak minta pada Allah, banyak-banyak baca surat Al-Waqi'ah. Baca doa tadi, sholat duha, baca Al-Waqi'ah. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan umur panjang. Amin. Mohon penjelasan sholat waktu tahiyat akhir. Sahkah sholat saya apabila kaki saya tidak dilipat sesuai yang dikerjakan Rasulullah? Tasyahud akhir, duduknya tasyahud, bacaannya at-tahiyatul mubarakatuh salawatul ta'ibatulillah. Duduknya dengan cara iftirash. Iftirash, duduk di tapak kaki kiri. Dalam mazhab Hambali, kalau sholat itu tidak ada tasyahud awalnya. Makanya orang mazhab Hambali itu kalau tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, duduk tasyahud akhirnya iftirash, duduk di tapak kaki kiri. Cara yang kedua adalah dengan cara tawarruk. Tawarruk itu, maaf, menempelkan pantatnya ke lantai. Itu namanya tawarruk. Bagaimana kalau saya tidak bisa duduk seperti itu? Kenapa kau tak bisa duduk? Karena sakit. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Duduk seperti biasa. Atau sholat duduk di kursi. Tidak bisa di kursi pun orang bisa sholat berbaring. Tidak bisa berbaring pun orang bisa sholat telentang pakai kedip mata. Nah, jadi tentang masalah sholat ini, tidak ada keringanan. Meninggalkan sholat itu tak ada. Tetap laksanakan sholat dengan cara apa. Itulah jamaah sekalian, dimanapun berada, di rumah, di jalan. Kalau tidak faham, diulang lagi mendengarkan ini. Esok kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan selamat ini kami mohon kepada Engkau ya Allah supaya lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat ini kami mohon kepada Engkau supaya tunaikan segala hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini lepaskan kami dari segala kesusahan dan kesulitan, dosa, silap dan salah. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan selawat ini tolonglah angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Dengan selawat ini kami mohon, sampaikanlah segala niat-niat baik kami, niat di dunia maupun di akhirat. Sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.